Sinarnya sang surya mengawali kisah ini. Di pegunungan yang tinggi menyapi diri bersama mesra sang bayu, seorang insan dewata mencari hidup abadi. Lintasan waktu berlalu tanpa kerinduan, tiadakan akhirnya kepuasan.